Kembali kita dihadapkan pada ayat yang dimulai dengan ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Namun endingnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi 'ahdi aufu bi 'ahdikum 'alal 'alamin. Kalau yang di sini aufu bi 'ahdikum, astagfirullah, aufu bi 'ahdikum wa iyaya farabun. Kalau misalnya yang di sini, di sini wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil menyeru kembali. Allah Subhanahu wa taala menyeru kembali, dan seruan Allah ini di periode Mekah, di periode Madinah. Ya bani Israil, wahai orang-orang Yahudi keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, yang kalian sekarang berada di Madinah dan masih kufur. Wahai bani Israil, udhkuru, ingatlah. Ingatlah oleh kalian. Ingatlah oleh kalian. Zakara yadhkuru dzikra, ingatlah oleh kalian. Sebutlah oleh kalian. Apa yang disebutkan? Ini fi'il amr. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Apa yang diingat? Yang diingat adalah ni'mati. Kenikmatan dinisbatkan kepada ana, dhamir ana. Ni'mati mudhaf mudhaf ilaih, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kalau misalnya mudhaf dan mudhaf ilaih itu globalnya kemungkinan diantara maknanya ada diantara tiga. Imma li atau ila atau min. Ya, ya seperti itu. Imin, li misalnya. Misalnya baitullah. Baitullah berarti baitun lillah. Terus yang kedua ila atau bukan? Ila atau harf jar lainnya. Ada li kepemilikan. Kalau min bayaniyah yang menunjukkan jenisnya. Atau menunjukkan bersumber dari mana? Nah, itu yang kedua mungkin. Terus ketiga menunjukkan jenisnya. Misalnya yang menunjukkan dari mana sumbernya? Ni'mati, kenikmatan dariku. Jadi ni'mati bukan kenikmatan punya Allah Subhanahu wa taala, tapi kenikmatan dari Allah. Kemudian yang ketiga ada min bayaniyah. Min bayaniyah artinya min yang menjelaskan jenisnya. Misalnya ada kata misalnya mighrafatuz zahab. Mighrafah artinya apa? Mighrafah gayung emas. Di sini gayung maksudnya terbuat dari emas, bayaniyah. Penjelasan asalnya dia terbuat dari apa? Mighrafah terbuat dari emas, mighrafatuz zahab. Ya, sama, sahih. Kalau misalnya ada khirdun zahab artinya apa? Keramas. Iya, khirdun keramas. Yang itu enggak ada dalam bahasa Arab, jadi nanti enggak usah diomongin di bahasa Arab. Keramas. Jadi misalnya khatamul fiddah misalnya. Khatam artinya cincin. Ya. Fiddah artinya perak. Itu bisa semuanya. Babul khosyab misalnya. Babul khosyab pintu terbuat dari kayu. Khosyab itu kayu. Itu min bayaniyah. Nah, yang ni'mati ini ni'matun min Allah. Ni'mat yang berasal dari Allah. Tapi bukan bayaniyah karena bukan menunjukkan jenis. Kalau menunjukkan jenis berarti berasal dari jenis itu. Tapi ini bukan berasal dari jenis itu, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bermaksud jenis, melainkan pemberian dari Allah. Makanya di sini uzkur, ingatlah oleh kalian ni'mati, ni'matu, ni'matan minni. Ni'mati ini kan dia sebagai maf'ul. Ni'mati sebagai maf'ul bih. Fa'ilnya antum. Wawul jamaah. Fi'ilnya uzkur. Ingatlah oleh kalian kenikmatan dariku. Kenikmatan dariku dinisbatkan kepada Allah. Yang mana segala kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, jin, malaikat, binatang, semua makhluk itu semua dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kenikmatan pada asalnya itu kebaikan. Walaupun disalahgunakan, tapi kenikmatan itu kebaikan. Sebagaimana rizki itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun disalahgunakan. Ya kan? Meskipun disalahgunakan. Jadi tetap yang namanya kenikmatan dinisbatkan kepada Allah. Makanya riwayat para salaf Ibnu Mas'ud dan juga dan lain-lain atau beberapa dari para salaf ketika mereka di akhir kalimat atau semacamnya mereka mengatakan jika ada yang baik maka itu dari Allah Subhanahu wa taala atau jika ada kebenaran maka itu dari Allah. Itu dari salaf bukan dari nabi, tetapi insyaallah kita menggunakannya. Jika itu kebaikan maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah karena kebaikan itu nikmat. Nah, nikmat dari kata nun, matri nun, ain dan mim. Naam. Nah. Naam. Yes, ya kan? Naam. Segala kenikmatan berarti kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika keburukan, jika disalahgunakan maka itu dari diri sendiri dan juga dari syaitan. Ya. Udzkuru ni'mati 'alaikum. Dan kita tahu nikmat. Ni'mati, nikmat dari Allah allati an'amtu 'alaikum. Yang nikmati di sini kemudian disifati dengan isim, dengan isim mausul, kemudian silatul mausul. Allati, dia posisinya sebagai mansub. Kenapa bisa gitu? Anda tahu? Apa? Apa antum ngomong apa? Yang benar ngomongnya. Apa? Diserahkan ke anak kembali. Ada yang tahu? Karena maf'ul, karena dia sifat untuk maf'ul bih. Dan sifat itu tabi' li mausufihi, ya. Ya kan? Sifat itu mengikuti mausufnya. Maka allati, yang, ingatlah oleh kalian, kenikmatan dariku yang telah aku berikan kepada kalian. Allati, yang, kenapa pakai allati bukan alladhi, kenapa? Karena nikmat itu muannas. Ya, taib, ahsantum. Allati an'amtu 'alaikum. An'ama yun'imu, an'ama yun'imu. Fi'il madhinya an'ama, fi'il mudhari'nya yun'imu in'aman, mun'imun. Allah Subhanahu wa ta'ala lah mun'im, yang memberi kenikmatan. Jadi an'amtu yang telah aku berikan kenikmatan atas kalian. Kum di sini kembali ke mana? Bani Israel. Bani Israel. Jadi Bani Israel jamak bukan? Jamak. Tahu dari mana jamak? Kalau kita perhatikan aslinya dari Bani, aslinya Banin, jamak. Abna, Banin. Karena dia mudhaf, kemudian dihapus nunnya. Ya Bani Israel. Mudhaf ilaihi Israel, tapi dia ghair munsharif sehingga kelihatannya fathah pada posisi sebagai mudhaf ilaihi dia majrur. Ya Bani Israel. Uzkuru ya Bani Israel ni'mati allati an'amtu 'ala Bani Israel. Atas kalian wahai Bani Israel. Kenikmatan ini adalah kenikmatan di bidang dunia dan agama. Baik, udah itu satu ya. Ingatlah nikmat saya, nikmat dariku. Satu. Yang telah diberikan kepada kalian. Wa ataf. Wa ataf. Ya, wa ataf. Anni, annani, anni itu annani, anna plus ni, anna plus ana gitu kan. Dan bahwasannya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu ada apa itu? Atau ana? Wa annani faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku faddaltukum. Faddala yufaddilu artinya adalah Indonesia apa di sini? Mengutamakan. Misalnya ufaddilu Azhar ala Nur Khalis. Saya mengutamakan Azhar di atas Nur Khalis. Walaupun tidak sama persis namun mungkin seperti dalam bahasa Inggrisnya, Inggrisnya prefer to. I prefer Azhar to Nur Khalis. tu di sini seperti dan lebih dari. Ya. Nah, faddaltukum 'alal 'alamin, faddala yufaddilu itu hafalkan. Jadi an'ama yun'imu fi'il madhi mudhari', ya kemudian faddala yufaddilu fi'il mudhari' madhi mudhari'nya. Jadi juga masdar kalau bisa tafdil. Faddala yufaddilu tafdilan. Ya. Kemudian makanya ada fadlan minallahi wa rahmah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga fadlah atau dijamak fadlat. Fadlat artinya kotoran-kotoran. Kelebihan-kelebihan. Kelebihan di sini bukan berarti keutamaan yang baik, positif, enggak. Kelebihan, sisa. Ya. Dan makanya kemarin ada juga hadis nah Rasulullah SAW an yaghtasila rajul bi fadlil mar'ah. Fadl di sini bukan keutamaan kebaikan, bukan, maksudnya fadl sisa, ya sisanya. Nah, faddaltukum 'alal 'alamin, atas alamin. Apa kan alamin artinya apa? Semesta bukan? Di sini katakan segala umat. Dikatakan segala umat. Baik. Sekarang kita udah punya 3 kosakata. Kemudian kita punya 2 hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi untuk mengingatnya. Pertama, ingat nikmat-nikmatnya dan ingat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat fakta bahwa saya dulunya diutamakan mereka itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di periode Madinah ini menyuruh kepada kaum Yahudi. Kalian ingat. Ingat bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian di masa kejayaan mereka. Jadi di sini kenikmatan dan keutamaan ini bukan pada saat itu. Bukan pada periode Madinah, tapi pada periode masa lalu ketika masih ada Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Ya, ketika nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka di kalangan Yahudi itu dan juga dari kalangan mereka. Itu yang dimaksud. Jadi bukan ketika periode Madinah, enggak. Jadi pada periode Madinah yang lebih diutamakan adalah kaum muslimin, bukan mereka. Justru mereka diwajibkan untuk mengikuti kaum muslimin dan mereka akan menjadi bagian dari kaum muslimin dan mereka disebut khairu ummah kemudian. Nah, sekarang ya bani Israil, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. At-Tabari rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ma'athirul abai, ma'athirul abai, ma'athiru lil abna. Apa artinya? Ma'athirul abai, ma'athiru lil abna. Gimana enaknya? Keutamaan-keutamaan nenek moyang itu adalah keutamaan-keutamaan juga untuk anak cucunya. Kenapa? Walaupun anak cucunya itu enggak seutama itu, tetapi mereka akan mendapatkan penghargaan lebih disebabkan keutamaan bapak-bapaknya. Begitu juga, ya ini udah diisyaratkan dalam Al-Quran, bahwasanya kalian itu dulu nenek-nenek kalian telah diutamakan, diberi keutamaan. Makanya di sini disuruh mengingat. Kenapa? Karena keutamaan nenek moyang itu akan juga nurun ke cucu-cucunya. Dalam artian maksudnya bukan secara zat keutamaan itu masih berada pada anak cucu, bukan, tetapi penghargaan terhadap nenek moyangnya itu berbekas untuk anak cucunya. Seperti kalau misalnya nenek moyang kita orang-orang bagus, maka anak cucunya orang-orang kan memandang. Seperti kayak keluarga kita di misalnya ada anak juga punya keluarga misalnya di tanah Sunda. Dulu ada kakek kita, dulu masih hutan-hutan dan semacamnya. Kakek kita membuka lahan pekerjaan dengan memborong teman-teman, apa namanya, orang-orang kampung untuk ke Jakarta menjadi kuli. Jadi mentransfer para pekerja dari kampung-kampung. Mulai dari situ maka kampung pun maju. Maju benar, maju banget kampungnya jadinya. Alhamdulillah. Karena apa? Orang-orang merintis semua ke Jakarta. Jadi satu orang merintis, yaitu kakek kita, merintis ke Jakarta, kemudian mengajak, menyeru, berdakwah kepada mereka semua, ayo, kulu, kulu, kulu, maksudnya jadilah kalian kuli. Jadilah kuli, Nah, kemudian jadilah mereka kuli. Akhirnya mereka makin terasah kekuliannya, kemudian bisa membangun dan semacamnya, masya Allah, kampungnya jadilah jauh lebih baik. Itu zaman dulunya, bahalanya. Sekarang yang udah wafat orangnya masih harum namanya, dan keluarga turunannya pun masih harum. Jadi kalau ada anak cucunya ke situ, walaupun dari Jakarta nggak kenal sebelumnya, tahu ini cucunya fulan, wah udah. Kenapa? Karena ma'athirul abai ma'athiru lil abna. Keutama, dan juga sebaliknya. Keburukan-keburukan nenek moyang kita itu juga berbekas nanti lihatan orang kepada kita semua. Gitu. Kalau misalnya kita kemerdekaan dulu dengan haleluya atau dengan Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, bukan dengan haleluya. Tapi ditutup-tutupi ya, sekarang malah orang-orang Kristen yang mengangkangi dan semacamnya. Kita alhamdulillah merdeka dari penjajahan Belanda. Kita sekarang masih terjajah sebenarnya, tetapi tetap kita merasa merdeka. Kenapa? Itu ma'asir dari aba kita. Kita masih tetap harum sebagai negara mustaqil merdeka, padahal secara ma'nawi enggak. Tapi karena bapak-bapak kita dulu yang memperjuangkan, nah, ya kan? Begitu juga dengan Bani Israel, anak cucunya Bani Israel, anak cucunya Nabi Ya'qub. Ketika di zaman Nabi Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam, mereka mafdul, yaitu tidak diutamakan. Melainkan ketika datang Nabi Muhammad dengan risalah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun, terutama di periode Madinah, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat. Dan di ayat lain, umat wasata, ya kan, litakunu syuhada'a 'alan nas, yaitu umat pertengahan untuk menjadi syuhada, saksi terhadap semua manusia. Ya. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sudah itu. Itu untuk kaum muslimin dan sampai sekarang. Dan seterusnya insyaallah taala sampai hari kiamat. Tak berhenti sampai hari kiamat. Kemudian adapun Bani Israel memang benar di masanya kenabian Nabi Musa alaihissalam dan lain-lain, mereka adalah kaum yang Allah berikan keutamaan berlebih dari alal alamin, di atas semua umat, semua bangsa. Kenapa? Karena ketika itu yang namanya Nabi hanya ada pada bangsa Yahudi atau bangsa Bani Israel. Makanya dikatakan wa anni faddaltukum alal alamin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin, dan kami telah memilih mereka di atas pengetahuan kami atas seluruh bangsa. Ya. Itu jadi Bani Israel memang the chosen ones. Tapi itu dulu. Ya. Itu dulu, bukan sekarang. Makanya kita menafsirkan di sini jangan salah. Jangan sampai nanti orang-orang Yahudi kemudian melihat Al-Baqarah ayat 47. Mereka mengatakan bangsa kami telah ditakrir oleh Al-Qur'an kalian sebagai bangsa the chosen ones, the chosen race atau chosen. Dengan dalil apa? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ah, gimana menjawabnya? Menjawabnya buka kitab tafsir. Gak punya kitab tafsir? Ya urusan sendiri, siapa suruh? Kan udah disuruh di kajian nyantren weekend. Beli kitab tafsir. Nah, dalilnya gimana? Buka kitab tafsir misalnya. Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya wa anni faddaltukum 'alal 'alamin mukhrajul 'umumi 'alal khusus. Ayat ini adalah mukhrajul 'umumi 'alal khusus, yaitu keumuman wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, keumuman waktunya itu dikeluarkan sehingga ini al-umum yuradu bihi al-khass, al-khusus. Ya. Umum waktu ini kalau misalnya kita lihat, ini umum sekali, global sekali. Sehingga Yahudi kalau misalnya berdalil dengan dalil ini, kemudian berdalil dengan keumuman potongan ayat ini, kita bantah dengan kaidah bahwasanya bukan kaidah tapi penafsiran bahwasanya ini adalah di waktu khusus, yaitu di zamannya dulu, bukan sekarang. Sekarang antum gak ada fadilahnya sama sekali, kecuali kalau antum ikut agama Islam. Kemudian mereka bertanya, apa dalil antum bro? Apa dalil antum? Apa dalil antum untuk mengkhususkan ini? Apa korinah dalil antum? Korinahnya sur ayat di Al-Imran yang tadi kita bilang, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu jauh lebih umum daripada ayat ini. Gimana kok bisa? Kuntum kalian sebaik-baik umat Islam, yaitu kalian sebaik-baik umat ukhrijat, dikeluarkan linnas, untuk manusia. Syaf di sini beda. Antum dikatakan di sini faddal cukup alal alamin, di atas semua alam. Taib. Kelihatannya seperti antum raja, tapi itu dulu. Kita sekarang ukhrijat, dikeluarkan linnas, untuk manusia. Maksudnya kita bisa berusukan, enggak kayak kalian. Dan menunjukkan kalian sampai sekarang pun masih sombong dengan itu. Namun sekarang kalau misal Islam linnas, untuk annas, semua manusia. Dan sebagian ulama menganggap juga nas bisa dimutlakan untuk jin. Nah, untuk jin. Jadi untuk manusia dan jin. Itu Islam. Tetapi ada permasalahan lain juga, itu udah kita bantah ya, dengan qorinah itu. Jadi ini umum dimasukkan khusus waktunya. Sedangkan Islam itu umum untuk sekarang. Ya, terbaik untuk sekarang. Dan itu terbukti, bagaimanapun terbukti, Yahudi mau menandingi enggak mungkin. Secara syariat, secara teori dan secara metodologi pun Yahudi enggak bakal. Memang mereka pintar, oke, fine. Tetapi tidak akan bisa mengalahkan kedigdayaan syariat Islam secara zat, enggak bisa. Tapi kalau misalnya mengalahkan orang-orangnya mungkin, karena orang-orangnya banyak lemah Islam. Tapi secara syariatnya tidak mungkin dikalahkan, secara nalar, logika, dalil, pendalilan dan sebagainya enggak mungkin. Enggak ada dalam Yahudi usul fikih, enggak ada. Cuma kita wajib bersyukur ya. Sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar mengetahui keindahan ilmu syar'i, itu kita akan benar-benar giat dalam mencarinya, enggak bakal berputus. Hatta sehari enggak mau putus. Kalau kita benar-benar kena dengan ilmu syar'i. Ya. Bayangkan kita mempunyai ilmu akidah dengan dalil-dalilnya. Kita mempunyai ratusan ribuan turas ulama hanya pada tentang akidah saja. Bayangkan bahwasanya ulama kaum muslimin, terutama ahlus sunnah wal jamaah, itu semuanya dikumpulkan, itu semua permasalahan dalam akidah selain kaum muslimin dibahas. Bayangkan. Baik terperinci atau global, terutama globalnya. Karena enggak usah merinci-rinci, ngapain kita pelajarin akidah lain. Tetapi semua, bahkan di Buddha juga dibantah. Hindu dibantah, atheism dibantah, paganism dibantah, Kristen, Yahudi dibantah, bahkan yang masih dalam koridor Islam itu sendiri dengan penyimpangan-penyimpangannya pun dibantah. Dan itu merupakan kekayaan turas Islami yang tidak tertandingi oleh agama manapun, meskipun mereka semua berkumpul tidak akan bisa menandingi kaum muslimin dalam masalah ini. Itu baru akidah. Itu baru permasalahan usul din. Itu permasalahan itu. Kemudian juga di antara kitab-kitab akidah ada yang beda genrenya, ada yang beda alirannya. Ada yang kitab-kitab akidah musnadah, yaitu dengan sanad. Banyak sekali. Seperti kitabnya Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Alkai, kemudian kitab As-Sunnah Ibnu Abil Qasim, astagfirullah, Ibnu Abil Asim, kemudian kitab-kitab Al-Ibanah karya Ibnu Battah dan lain-lain, itu semua dengan sanad khusus untuk bina akidah. Dan ketika di zaman periode mutaqaddimin, akidah itu dikenal sebagai As-Sunnah. Makanya bagaimana mungkin seorang misalnya mengaku ahlus sunnah, tetapi dia kurang perhatian terhadap masalah akidah. Oke lah, kalau misalnya terperinci, oke. Terperinci mungkin gak semua orang harus menelaah. Tetapi secara global aja. Karena perkara akidah itu berkaitan dengan setiap nafas kita. Semua nafas kita berkaitan dengan akidah kita. Zikir, fadzkurullah zikran kathirah, setiap kita berzikir itu berkaitan dengan akidah. Ibadah apapun itu berkaitan dengan akidah. Karena apa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan, wajhtu wajhiya lillah, untuk Allah. Ketika antum mengaitkan sesuatu kepada Allah, itu mengaitkan sesuatu kepada i'tiqad antum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalau misalnya kita beribadah mengatakan kita ini di base kita dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kosong tentang nafas-nafas akidah? Enggak mungkin, enggak diterima ibadahnya. Maka benar akidah itu benar-benar harus baik secara teori maupun lebih-lebih praktik, terus praktik tanpa berputus. Itu baru hal berkaitan dengan akidah. Dan kaum muslimin wajib atas mereka untuk benar-benar mengasah akidah dan memperbaharui akidah mereka. Maksudnya benar-benar selalu mereka mentajdid keimanan mereka setiap hari, setiap saat, dan selalu setiap sebelum amalan. Berbeda dengan golongan lain, dengan umat lain, dengan umat lain berbeda. Makanya dalam ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, satu, wa tanhauna 'anil munkar, dua. Dua hal itu syarat untuk menjadi khairu ummah. Kalau sekadar label benar, kaum muslimin khairu ummah, tetapi secara secara praktik di lapangan kita belum. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita masih susah. Kenapa? Karena akidah kita. Kok bisa gitu? Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam tastati' fa bilisanihi, fa illam tastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ya kan? Kalau misalnya kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah kalian mengubahnya dengan tangan. Tapi bukan langsung dengan mukul gerembek, enggak, maksudnya bukan gitu dulu, enggak. Maksudnya cegah dengan tangan. Jangan-jangan. Fa'ilam tasai, kalau enggak bisa atau merasa tidak mampu dalam artian bukan karena tangannya buntung, bukan, tapi karena madharatnya mungkin besar, terlalu besar mafsadatnya, maka fa'ilam tasai fabilisani, nasihat dengan lidah. Fa'ilam tasati fabiqalbi, dengan qalbu. Udah, ingkari dengan qalbu tanpa bergerak anggota tubuh lainnya, tapi ingkari dengan qalbu ya, kemudian akan mungkin ke mata. Ya. Nah, disifati Rasulullah wa dzalika adhaful iman. Oh, gimana selama-lama iman? Akidah bukan? Akidah. Berarti masalah amar ma'ruf nahi munkar itu berkaitan gak dengan iman? Berkaitan, berarti berkaitan dengan akidah. Ketika kita gak beranian, gak enakan, itu berarti akidah kita yang kurang sebenarnya. Dan kita semua merasakan itu. Udah, kuis saja. Kita semua merasakan itu, gak enakan. Bukan karena tinjauan maslah mafsadat, bukan. Bukan karena tinjauan nanti dia akan menambah maksiatnya dan sebagainya. Bukan itu, bukan itu. Tapi emang gak enakan. Kenapa gak enakan? Karena lemah iman sehingga terbiasa untuk gak enakan, sehingga gak ada wibawanya. Hilang kewibawaannya. Ketika sebuah komunitas hilang kewibawaannya, maka itu bukan khairu ummah. Meskipun benar secara tekstual ya khairu ummah, tapi kita belum sampai ke derajat itu secara praktikal. Tapi insyaallah mudah-mudahan semakin kita menggali ilmu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita dalam melakukan amalan amar ma'ruf nahi munkar. Allahumma amin. Wa ni faddaltukum 'ala min. Jadi khairu ummah sahih secara tekstual, tapi belum secara praktikal. Mungkin kalau kita masih berlatih insyaallah taala. Itu untuk kaum muslimin. Dan juga untuk Yahudi, Bani Israel ketika di masanya mereka diberikan fadilah oleh Allah, itu pun untuk mereka, yaitu Bani Israel yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa dan Rasulnya. Bukan Bani Israel yang kufur, membangkang dan semacamnya. Jadi kenikmatan ini pun, coba ingat, makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan Bani Israel sekarang yang masih kufur, yang di Madinah masih kufur. Kalian masih kufur. Kalian ingat, apa yang telah Allah berikan dari kenikmatan kepada nenek moyang kalian dan juga keutamaan kepada nenek moyang kalian, maksudnya nenek moyang kalian yang soleh-soleh itu, bukan seperti kalian sekarang. Maka ingat bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan dan juga bagaimana mereka mendapatkan keutamaan di atas segala ras di zamannya. Kenapa? Karena mereka pada kala itu beriman dan juga pada Allah dan juga pada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Maka di ayat ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, dan Bani Israel tahu isyarat tersebut. Lihat nenek moyang kalian soleh-soleh itu mendapatkan kejayaan. Kalian masih ingin kejayaan enggak? Maka ikutilah sebagaimana orang-orang soleh mengikuti nabi-nabi yang diutus padanya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin untuk kalian juga. Bukan kepada ras tertentu, Quraisy enggak? Semuanya. Karena Rasulullah adalah Sayyidu Waladi Adam. Ketika kan Sayyidu Waladi Adam berarti satu untuk semua Walidi Adam. Maka nanti syafaat Nabi SAW itu diserahkan pada Rasulullah. Kemudian bagaimana dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa? Mereka menyerahkan perkara ini kepada Rasulullah karena haknya sudah karena mandatnya dari Allah kepada Rasulullah. Tapi hak tetap Allah Subhanahu wa taala yang sebagai syafi'nya, yaitu sebagai syafi' pengizin dan yang meridhai. Medianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat. Amin. Baik, wa anni faddaltukum, amin. Dah itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan ittaqu, ittaqu, jagalah dirimu dari azab suatu hari. Syuf ittaqu yawman, jagalah dirimu. Ittaqu yattaqi artinya menjaga, wiqayah bisa artinya takut. Oke. Okay. Jagalah dirimu azab suatu hari. Syuf di sini yawman, suatu hari nanti, dengan nakirah. Ketika disebutkan nakirah yang dimaksudkan umum, dimaksudkan pada khusus, itu menunjukkan ta'zim. Suatu hari, ya. Ketika anda bercerita misalnya, Azhar, takutlah kamu di suatu hari nanti. Ternyata antum sudah tahu maksudnya hari apa. Itu menunjukkan ta'zim ana dan kita tentang hari yang dimaksud tersebut. Suatu hari itu nakirah. Sebagaimana ini, wattaqu yawman, jagalah diri kalian terhadap suatu hari nanti. Kemudian disifati hari tersebut, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Taib, wattaqu yawman, jagalah dirimu dari azab suatu hari nanti. Yang dimaksud suatu hari di sini adalah hari kiamat. Dan orang-orang Yahudi itu tahu tentang hal ini. Karena dalam Taurat mereka pun diajari tentang akidah. Karena sifat-sifat yang dikemukakan dalam ayat ini mengarah ke hari kiamat. Disebutkan dalam tafsir Al-Isar. Karena sifat-sifat yang dikemukakan dalam ayat ini mengarah pada hari kiamat. Tapi sebelumnya kita lihat wattaqu ittaqu. Wow di sini wow apa? Enggak, maksudnya sebelum itaku. Ada berdua wow ya di sini, wow. Wow wow. Hah? Wow dan wow. Wow yang pertama wow apa? Atof terhadap apa? Uzkuru, ahsan. Wow yang kedua wow al jamaah dalam fi'il amr. Baik, ahsantum. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan dua hal. Uzkuru dan ittaqu. Uzkuru dan ittaqu. Tapi ittaqu di sini amr dengan makna wa'id, kata para ulama. Amr dengan makna wa'id. Apa arti wa'id? Wa'id ancaman. Beda dengan wa'ad. Wa'ad itu janji baik, positif. Seperti Mas Didi, anak akan insyaallah akan memberikan antum sekulum permen. Itu wa'ad. Ha. Iya. Tapi kalau misalnya Kak Mas Didi, kalau misalnya antum tersenyum setelah ana berbicara ini, ana akan memberikan antum sekulum permen beracun. Nah, senyum kan? Nah, itu wa'id namanya, ancaman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berwa'ad dan berwa'id. Ya kan? Wa'ad itu janji baik, wa'id itu ancaman. Dan kaidahnya adalah, baik, Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji pasti tidak mengingkari kan? Baik. Kaidahnya adalah wa'ad dari Allah itu pasti tertunaikan. Tidak sedikit pun. Tetapi wa'id, wa'id ancaman Allah itu bisa jadi atau kadang sekedar Allah akan Allah hapus terhadap yang diancam. Ngerti maksudnya? Coba di sini misalnya, kita alhamdulillah kita muslimin, kita berlaku, misalnya kita zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Dapat pohon nakhlah di surga insyaallah. Itu wa'ad atau wa'id? Wa'ad. Pasti atau tidak? Pasti enggak bakal Allah Subhanahu wa taala mengingkari yang ini. Enggak bakal. Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba orang tersebut menjadi kufur, kemudian musyrik, hapus sudah amalannya. Hapus. Habitat a'maluhum. Nah, tapi misalnya seseorang berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Berbuat zina diam-diam. Na'udzubillah. Kemudian dia belum bertobat. Nah, orang berbuat zina tentu diancam neraka. Itu ancaman wa'id. Mati orang itu. Tapi di selain zina itu amal-amalnya bagus. Mungkin enggak ini bukan masukan. Mungkin enggak Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa zina itu? Mungkin. Itu menunjukkan wa'ad dari Allah, janji manis, janji baik dari Allah itu pasti Allah berikan. Tanpa dikurangi, tanpa menzalimi. Sedangkan wa'id ancaman dari Allah ini bukan untuk orang kafir. Orang kafir udah pasti itu enggak usah diomongin. Yang muslim dan masih beriman, husnul wa'id dari Allah itu bisa pula kehendak Allah, sekehendak Allah untuk memaafkan orang tersebut. Dan semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Kenapa? Karena rahmat Allah sabaqat ghadab Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lebih rahim dari yang tersangkakan. Ya. Benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahu adzabun syadid, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai. Wasi'at kulla syai, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu meminta kepada Allah rahmatnya. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala selalu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah amin. Ar-Rahmanirrahim lagi. Sedangkan enggak disebutkan dalam Al-Fatihah itu azab Allah secara teks enggak. Tetapi disebutkan memang ghadab Allah dan disebutkan penyesatan, kesesatan. Tetapi itu bukan untuk orang muslim bagaimana? Kenapa? Karena benar-benar umat kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala merahmati secara khusus orang-orang beriman. Makanya pada hakikatnya sebenarnya setiap dari umat Nabi itu diampuni dosanya kecuali mujahirin. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin dalam Sahih Bukhari. Setiap umatku, alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni insyaallah taala kecuali satu. Dalam hadis itu kecuali satu maksudnya illal mujahirin. Apa arti mujahirin? Bukan muhajirin. Mujahirin artinya orang yang berbuat jahr dalam maksiat. Dan berbuat jahr dalam maksiat dalam hadis yang di Sahih Bukhari itu mungkin satu konteks, ada konteks lainnya. Berbuat jahr ya itu ya seperti yang di TV dan semacamnya, berbuat jahr maksiat, menampakkan tabarujnya dan sebagainya. Bahkan menampakkan ketawa saja itu bisa jahr. Kemudian dalam hadis tersebut yaitu orang malamnya berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala tutup dia, tutup aibnya. dan dia tahu Allah menutup aibnya, maksudnya memang tidak ada yang tahu, kemudian dia mewartakan kepada orang lain tentang maksiat tersebut bukan untuk mencari pertaubatan tetapi memang ingin mengabarkan, maka ini mujahir. Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aibnya, tetapi justru dia menjaharkan aibnya. Ini enggak diampuni. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau misalnya kita ada dosa seperti itu, kadang-kadang kita melakukan mungkin seperti itu. Kita bermaksiat, melakukan suatu dosa, kemudian kita melaporkan besok dosanya atau kapan gitu dosanya kepada seseorang. Dan ditakutkan juga jahar dalam maksiat diantaranya, yaitu orang-orang yang baru bertaubat yang masa lalunya buruk dan busuk, dan tidak semua orang tahu, hanya sebagian orang, kemudian dia korek lagi di depan orang bahwasanya saya dulu kayak gini, saya dulu seolah berbangga dulunya seperti apa. Nauzubillah. Kalau enggak berbangga ya alhamdulillah, kalau misalnya memang ditujukan untuk supaya orang-orang mengambil ibrah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dalam qalb, Allah Maha tahu isi hati. Kalau misalnya dalam kalbunya itu ada rasa bangga, saya dulu begini begini begini, begini, saya mantan begini begini. Takutnya taubatnya sebenarnya enggak ada. Dan ditakutkan itu termasuk mujahir, taubat tidak diterima sementara dosa tidak terampuni. Nauzubillah. Makanya hati-hati dengan hal seperti ini, talbis iblis seperti ini, itu harus berhati-hati. Dan kasihanilah orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Mereka tertipu dengan itu. Nauzubillah. Mereka tertipu dengan talbis seperti ini. Seperti misalnya, bukan menuduh tetapi di antaranya foto, kemudian dulu mantan gitaris atau mantan drummer atau mantan bassist dan semacamnya atau pianis dan semacamnya, kemudian di foto dia membakar atau di videokan malah dia membakar ini dan itu lebih baik jangan, takutlah dari rasa bangga terhadap maksiat. Suf kita rasa bangga terhadap apa yang kita lakukan dari ketaatan itu sebenarnya wajar, canalar ya wajar lah, namanya orang bangga, orang taat ya alhamdulillah senang. Tapi kadang kita berpikir jangan sampai kita menyiarkan hal yang kita memang sengaja untuk merahasiakan ketaatan kita. Nah sekarang bagaimana dengan kemaksiatan yang masalahnya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di cover oleh Allah, dan orang-orang pun tidak mengingat itu lagi. Kemudian iblis pun membisikkan, cobalah kamu dengan rangka, dalam rangka nasihat cobanya. Dibisik-bisiki, akhirnya ditampakkanlah seperti itu. Itu lebih baik hal seperti itu dihindari dan nasihati orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam. Sampai mana kita sebenarnya? Hah? Oh ya masih itu. Oke. Wattaqu yawman, wattaqu yawman. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Yang mana pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain. La tajzi artinya la taqdi. La tughni, la takfi artinya. La tajzi artinya la taqdi, tidak mengkodok. Kemudian la tughni, tidak memperkaya. Tidak mencukupi, la takfi. Itu artinya. Ya, la tajzi, la tughni, la takfi, la taqdi. Jagalah diri kalian terhadap suatu hari yang mana di hari itu nafsun, satu jiwa itu tidak akan bisa tadi apa? Di sini artinya apa di sini? Membela, satu. Ditafsirkan oleh para ulama artinya la taqdi, mengqada, itu apa? Ya, membela juga. Kemudian la tughni, memperkaya pahala seseorang nanti. Enggak ada nanti di hari kiamat saling kirim pahala, baca Al-Fatihah anak kirim pahala ke antum, enggak ada di situ. Mungkin di dunia masih ada. Dan itu masalah khilafiyah. Tapi kalau misalnya di akhirat enggak ada. Enggak ada. Mereka memang ada pembalasan mizan, kemudian ditaruh pahalanya, dikirim pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada, tapi bukan kehendak manusia itu. Itu bagi yang berbuat zalim, merampas harta orang lain dan semacam itu ada. Tapi itu jaza itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari nafs manusia. Jadi manusia antara manusia lain dikumpulkan nanti pada mahsyar kemudian ditimbang amalnya. Itu manusia semuanya itu tidak ada yang mampu mengirim apapun. Enggak ada yang mampu merekomendasikan. Enggak ada. Itu takutlah kalian akan hal itu sehingga berbekallah kalian mulai sekarang. Kemudian la tajzi nafsun an nafsin la tajzi'an, tidak bisa orang satu jiwa itu mencukupi jiwa yang lain. Makanya dalam surat Abasa wa Tawalla itu semuanya berlari ketika hari kiamat. Semuanya berlari dari ibunya, anaknya, dari sahibah zaujahnya, suaminya, zaujnya, kemudian saudaranya, semua yang dulu saling mencintai. Itu mereka saling berlarian dan tidak ada waktu dan tidak ada rasa sama sekali untuk saling mencukupi satu sama lain. Gak ada. Itu ketika hari kiamat terjadi. Nah sekarang ketika bagaimana? Ketika semua dikumpulkan dan masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya, maka tidak ada perasaan untuk bisa memegang orang kemudian ini pahala yang saya kirim ke kamu, pahala saya yang dulu saya di dunia ini. Gak ada pikiran gitu. Bahkan kita semua akan telanjang bulat sebagaimana asalnya kita. Itu pun tidak ada waktu ketika Aisyah menanyakan apakah tidak ada perasaan dan sebagainya. Gak ada perasaan seperti itu udah. Kenapa? Udah perasaannya itu udah. Lillahi ta'ala udah. Dan ketika itu baru orang-orang ketika ditanya limanil mulkul yaum, punya siapa kerajaan hari ini, di hari nanti, maka semua serempak menjawab lillahi wahidul qahar, hanya milik Allah, udah semua mengakui. Dan orang-orang kafir pun akan laukunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, seandainya kami dulu begini, bahkan sebagian mereka laukuntu turoba, seandainya aku dulu ada debu, bahkan sebagian mereka minta dikembalikan sebagaimana di surat As-Sajdah, coba antum lihat, semua saling menyesal orang-orang itu. Enggak ada berpikir mana fulan, enggak ada berpikir begitu. Bahkan mereka tidak saling memberi syafaat. Bahkan orang-orang yang di dunia meskipun saling mencintai dalam keburukan, kelak nanti di akhirat akan saling melaknat. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, di surat Al-Ahqaf. Dan ketika manusia, yaitu manusia-manusia jahat, itu dikumpulkan, mereka itu saling memusuhi. Bahkan di surat Al-A'raf atau di surat Al-Anfal atau Al-A'raf, itu apa? Orang-orang yang sesat, yang disesatkan oleh orang, dibawa oleh orang, didakwahkan kesesatan oleh orang, nanti muridnya itu akan mendakwakan di hadapan Allah. Ya Allah, fulan, ini dia ini. Di hadapan dia ini yang dulu membawa saya ke kesesatan, ya Allah. Azab dia lebih dari azabku, ya Allah. Kemudian orang itu pun kemudian marah, enggak, saya enggak ada urusan dengan kamu. Mereka saling bertengkar satu sama lain. Makanya itu orang yang misalnya baru bertaubat dari kesesatan dan dulunya adalah da'i terhadap kesesatan, itu wajib atasnya untuk berdakwah kepada orang yang pernah dia dakwahkan pada kesesatan. Stop, jangan dengar lagu itu lagi. Saya dulu pernah menyuruh kamu kayak gini, jangan kayak itu lagi. Supaya apa? Dosanya terputus. Supaya dosanya terputus. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu min athamihim syai'a." Barang siapa yang berdakwah kepada kesesatan, maka apa? Dia akan mendapatkan ganjaran ism, dosa dari semua pengikutnya tanpa disedikitkan, tanpa dikurangi sedikit pun. Dapat semua berkumpul dosa. Makanya orang-orang mujahirun dalam dosa, yaitu orang-orang yang menampakkan dosa, apalagi yang berbangga, apalagi yang mendakwahkan, itu bebannya berat nanti. Na'udzubillah. Bebannya sangat berat. Apalagi kalau misalnya dia di media sosial atau di TV terutama, baik itu penyelenggara acaranya atau aktornya atau pelakunya atau jurinya atau siapapun yang bertanggung jawab di sana dan berkontribusi di sana, maka kelak mereka akan menanggung beban dosa umat yang telah mengikuti acara itu, apalagi kalau menyesatkan umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki umat kaum muslimin. Allahumma amin. Dan pada hari akhir nanti enggak ada satu sama lain antara orang-orang yang bermaksiat ini mereka saling merahmati, enggak ada. Bahkan justru saling melaknat. Makanya hati-hati orang yang menjadi tokoh kesesatan. Karena tokoh kesesatan kelak akan dilaknat oleh murid-muridnya kelak. Akan dilaknat oleh murid-muridnya kelak dan mereka akan meminta kepada Allah supaya ditambah siksaannya terhadap pemrakarsa kesesatan ini. Tetapi sebaliknya kalau misalnya, dan semoga kita menjadi yang seperti ini, menjadi penyuruh kebaikan, maka penyuruh kebaikan akan mendapatkan pahala, dan pahala tersebut dari 1 dikali 10 Allah Subhanahu wa taala kalikan, Allah Subhanahu wa taala kalikan, terus seperti itu. Terus baik yang amar ma'ruf, nahi munkar, bersedekah, memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan pada orang lain dari kaum muslimin, itu semua ketika bertemu kelak di hari kiamat dan semoga kita dipertemukan oleh Allah dalam kebaikan, itu kita tidak saling melaknat. Kita tidak saling memberi syafaat, tapi kita dalam kebaikan dan kita saling bersyukur. Dan ketika nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga, ketika kita di surga kita hidup damai, enggak ada sama sekali yang namanya kesengsaraan sedikit pun. Bahkan kotoran sedikit pun tidak ada. Ya. Bahkan ludah liur. Dan keringat tidak ada, daki tidak ada. Tidak ada. Itu saking apa? Saking indahnya. Ya. Maka hati-hatilah. Dan ini wattaqu yawma la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Itu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka di sini dan juga sebagai peringatan buat kita. Ibrahnya buat kita juga intinya. Ibrahnya buat kita. Dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga diri dari hari yang mana tidak ada pembela kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun tidak membela kecuali Allah perintahkan untuk membela kita. Siapa yang membela kita nanti? Bagaimana mungkin kita akan dibela jika kita selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala di dunia? Bukankah ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan meninggalkan kita? Bahkan di dunia sendiri di masa lapang kalau kita ingat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di masa sempit. Maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fadilah di masa sempit. Itu yang pertama, la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Itu sifat pertama di hari kiamat nanti. Tidak ada pembela nanti selain Allah Subhanahu wa taala. Malahum min waliyyin wala nasir, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penolong. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Enggak diterima meskipun syafaat dari siapapun, enggak diterima kecuali syafaat yang memenuhi syarat. Syafaat yang memenuhi syarat, ya tentu syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan perantara nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diserahkan kepada beliau. Dan syafaat itu terbagi menjadi 6 bagian, ada syafaat uzma, ada syafaat yang mau masuk surga untuk masuk surga seperti tiket. Ada syafaat orang yang tadinya dikehendaki untuk masuk neraka ternyata dimasukkan ke surga tidak masuk neraka. Ada syafaat yang tadinya di neraka kemudian masuk surga. Ada syafaat khusus untuk Abi Thalib. Syafaat walaupun tetap kena azab namun syafaat ini memperingan. Ya, dan seterusnya. Nah, tidak ada syafaat selain syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan syarat yaitu atas izin Allah, dan 2 dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi. Dari siapa lagi? Enggak ada lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun andai ini wala yuqbalu minha syafa'a, andai ada yang memberi syafaat dari orang kafir terhadap orang kafir lainnya, itu tidak akan berbekas sama sekali. Tidak ada ibrohnya. Tapi di sini dalam tafsir Al-Isar dikatakan, arti syafaat adalah usaha mempertemukan antara kedudukan seseorang dengan kedudukan orang lain dalam rangka mendapatkan manfaat bagi orang yang diberi syafaat. Itu arti dari syafaat asalnya. Arti dari asal dari syafaat seperti itu. Sebagaimana dilarang dalam Islam ketika sebuah perkara jarimah atau had sudah sampai ke qadhi atau hakim, untuk dapat syafaat itu enggak boleh. Had bukan kisos, beda. Kisos itu seperti misal pembunuhan, kisos. Enggak, ini masalah had. Masalah had seperti zina contohnya. Kalau zina tersebut kasusnya sudah terangkat kepada hakim, baik dengan salah satu dari dua cara ini, dengan ikrar dari pezina atau dengan cara tuduhan dengan syahadat empat orang, maka kalau sudah sampai hakim tidak boleh disyafaatkan oleh siapapun, bahkan hakim sendiri jika memaafkan enggak boleh, keluarganya memaafkan enggak boleh, tetap harus dihukum. Tidak boleh beri syafaat. Enggak ada syafaat kalau sudah sampai ke hakim dengan khobar yang yakin. Ima dengan cara ikrar dari pelakunya, saya begini-begini dan bersumpah bahwa saya begini-begini. Sebagaimana di hadis Nabi SAW, seorang perempuan datang kepada Nabi, hamil dari salah satu golongan, salah satu kaum muslimah, sahabiyah, masih hamil karena zina, dan dia telah bersuami. Kemudian dirajam oleh Nabi SAW setelah keluar anaknya, baru kemudian dirajam. Itu enggak Rasulullah maafkan. Enggak Rasulullah maafkan. Jadi istimba, dan juga dalam sunan, dalam Muwatta Malik secara mauquf dari hadis Ibnu Umar kalau tidak salah, bahwasanya jika sudah sampai perkara kepada hakim tidak ada syafaat. Sebagaimana juga di hadis yang tadi kita sebutkan, enggak ada syafaat kalau sudah sampai hakim. Ya. Tetapi kalau misalnya masih dalam masyarakat biasa gini, enggak sampai ke qadhi, hakim, maka lebih baik dipendam, maksudnya jangan disebarluaskan, apalagi video yang disebarluaskan, nah, itu dosanya berlipat-lipat. Termasuk juga ditakutkan dosa yang berlipat itu menyebarkan video musik Wahabi. Nah, antum menyebarkan itu sama dengan mempromosikan musik, dan antum kena talbis iblis. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Bukankah begitu? Sahih? Kena talbis iblis bukan? Kalau misalnya kita mendiamkan perkara ini, alhamdulillah. Mendiamkan, doakan orangnya supaya dapat ini, alhamdulillah enggak terkenal dia. Tapi karena memang kita mentalnya tematik dan gosip, ya udah jadi. Itulah akibatnya. Makin banyak di-share terus, semakin banyak yang dulunya mantan dangduters kemudian menjadi salafi, sekarang dangdut lagi. Akhirnya back to the nature. Ya. Sama itu, sama mempromosikannya. Jadi enggak usah, tutup hal ini. Nasihat aja. Kalau antum tidak menurutnya enggak apa-apa. Resiko sendiri tanggung. Tapi ini ya, ini yang penting Anda sudah menyampaikan, ya. Anda sudah menyampaikan dan kita sudah tahu hal ini. Chef, kalau misalnya antum diamkan, beri mereka, kasih doa atau apa, ini sebenarnya ada makar di balik ini. Sengaja. Supaya kita semua dengerin. Kemudian kita tadi yang enggak dengerin musik, alhamdulillah kita dengarkan musik. Bahkan dangdut mungkin nature antum. Atau keaslian sebagian dari kita. Yang itu Melayu sekali kan. Kemudian juga enak dan semacamnya. Apalagi dibungkus dengan selawatan dan semacamnya. Coba, udah skip. Udah. Kembali ke bulughul maram misalnya. Enggak usah. Udah, biarin itu. Benar bahwasanya mereka berusaha untuk membuat makar kita. Syuf, makar mereka. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menenggelamkannya. Kita sekarang tugasnya itu sekarang berbekal. Kita belum banyak berbekal. Kita belum banyak berbekal. Bekal kita bukan dengan cara membantah yang murahan seperti ini. Itu kita terlalu berharga untuk hal seperti ini. Biarkan mereka. Kita picu lagi. Mereka buat video baru. Dan bukan di balik pohon lagi nanti. Enggak tahu di balik apa, semua akan ada inovasi baru. Terus mereka. Yang mana justru kita yang sebagai batu baranya jadi tambah awet harus seperti udah diamin. Bahkan kalau bisa kita, kalau misalnya lebih baik bahkan kita doakan sama mereka, buat mereka. Bukankah kita lihat dari wajah mereka sebenarnya, wallahu alam, mudah-mudahan mereka lebih jadi. Dari wajah mereka mungkin tidak sejahat itu gitu kan. Ya mungkin ada maksud, ada bayaran dan semacam, wallahu alam. Tapi enggak usah kita share videonya. Kemudian tiap-tiap kita akhirnya dengerin musik dan menikmatinya dan dosanya kembali ke siapa? Ke kita juga. Walaupun kita enggak niat untuk memfasilitasi musik bagi rekan-rekan pengajian kita. Tapi dosanya ke kita juga. Baik melalui WhatsApp, BBM atau share di mana-mana, Google dan di Facebook dan Twitter dan lain-lain. Dan kita putuskan itu. Baik, wala yuqbalu minha syafa'ah gabungan tadi. Udah kita syafa'at, maknanya dari syafa'ah. Tapi ada juga namanya syuf'ah, gabungan antara suatu kepemilikan dengan kepemilikan yang lain. Jadi sya, syin, fa dan ain itu ibarat tentang gabungnya sesuatu dengan sesuatu lain. Makanya syafa'at secara syar'i di hari kiamat itu seperti gabungnya Rasulullah kepada pihak yang diberi syafaat. Gabung ya. Kemudian syuf'ah, kepemilikannya bergabung dengan orang lain. Seperti musyarakah dalam kepemilikan ya. Kemudian ini masalah fikih, ini bukan masalah yang kita bahas. Kemudian istilah ada syafa'. Syafa' aslinya maknanya bilangan genap. Dan genap itu lebih dari satu pastinya. Gak mungkin nol bukan genap. Nol itu sifar. Bilangan genap, kebalikan dari witr. Jadi lawan dari witr syafa'. Ya. Was syafa'. Ada di surat apa? Al-Fajr bukan? Was syafa'i wal watr. Watr di sini bukan air. Was syafa'i wal watr. Itu tafsirannya berbeda-beda, para ulama berbeda dalam menafsirkan itu. Syafa' apa, watr apa dan sebagainya. Kemudian pada hari kiamat syafaat seseorang tidak bisa diterima kecuali dengan dua syarat. Pertama, orang yang akan memberi syafaat sudah mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Yaitu izin. Pertama, izin dari Allah. Kedua, ridho. Orang yang akan diberi syafaat haruslah termasuk orang yang diridhai oleh Allah dalam hal ucapan maupun perbuatannya. Ya, ini orang yang beriman dan benar tauhidnya, itu akidah. Tauhidnya benar, enggak berbuat syirik kecil atau syirik besar. Ya. Makanya hak hamba atas Allah apa? An la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Suf. Mau enggak kita? Enggak bakal diazab sama Allah. Iya, tentu mau, siapa yang mau? Siapa yang enggak mau? Tentu mau kita semua. Caranya jangan berbuat syirik sedikit pun walaupun syirik kecil. Gimana cara mengetahui syirik kecil? Buka kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada contoh-contoh syirik kecil di situ banyak. Ya. Itu jangan seperti itu. Kalau misalnya istirqa misalnya, itu bukan syirik kecil. Istirqa artinya apa? Meminta diruqyah. Itu jaiz, boleh. Enggak haram. Boleh. Jadi beda antara istirqa dengan menghilangkan rasa tawakul itu relatif, orang tergantung dari orangnya. Ya. Apun dia misalnya bilang, tapi kita enggak bakal masuk surga tanpa hisab. Bro, antum tuh kita banyak mungkin dosa lain yang bisa membuat kita tidak masuk surga tanpa hisab. Enggak cuma itu. Iya, tapi memang layak kita untuk selayaknya bagi kita untuk tidak meminta diruqyah. Tapi kalau misalnya kita minta, enggak apa-apa. Eh, jangan malah, wah antum nanti gak bakal masuk surga tanpa hisab loh. Kayak antum masuk surga tanpa hisab aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Minta dirukyah, gak apa-apa. Tapi lebih baik gak? Jauh lebih baik gak? Ya, jauh lebih baik tidak. Lebih baik rukyah mandiri. Mana suara sampai mana sebenarnya? Ah, syafa'ah. Ya, beriman dan benar tauhidnya. Makanya Allah yu'adziba hak Allah atas hak hamba atas Allah, yaitu Allah pasti menunaikan ini, pasti ditunaikan oleh Allah. Allah yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a, man la yusyriku bihi syai'a. Tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Sekarang hilangkan kesyirikan dari diri kita. Bertaubat sejak sekarang nih. Kalau misalnya kita pernah berbuat riya, sum'ah dan lain-lain, halaf bi ghairillah dan lain-lain, kita bertaubat benar-benar taubat mutlaqoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari syirik yang tidak kita ketahui atau yang kita pernah melakukannya atau yang akan kita melakukannya, kita minta sama Allah. Sampai akhirnya semua mudah-mudahan wafat dalam keadaan bersih dari syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi la yukhliful mi'ad, tidak akan ini janji, enggak bakal. Itu syaratnya dan itu enggak mudah ya. Makanya enggak. Iya secara teori mudah. Makanya ketika Mu'az bin Jabal, afala ubasyiru nas? Afala ubasyiru bihin nas? Apakah saya boleh kasih tahu ke orang-orang? La tubasyirhum fa yataqilu, kata Nabi. Jangan kasih tahu. Mereka bakal apa? Mereka bakal berleha-leha dan gampang kok. Takutnya gitu. Digampangkan dan justru bakal terjerumus nantinya. Takutnya gitu. Tetapi karena memang ini ilmu, maka para sahabat pun meriwayatkan. Taib. Jadi benar-benar kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan kecil kita. Alhamdulillah syirik besar enggak? Alhamdulillah. Kita enggak meyakini benda keramat ya, bisa berdiri kemudian memberikan kesialan, sial. Kemudian memberikan keberuntungan dan sebagainya. Ya. Enggak gitu. Alhamdulillah enggak tatoyur, enggak meyakini burung-burung tertentu berterbangan tanda-tanda kiamat atau gimana, enggak. Alhamdulillah. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adl. Dan tidak diambil darinya atau di dalam hari itu dari jiwa itu 'adl, tebusan. Tebusan enggak diambil, enggak dikasih, enggak ada tebusan. Dulu bermaksiat di dunia, kemudian di akhirat ketika di ini mizannya, ya Allah, ini tebusan dari saya. Enggak ada tebusan. Antum bawa apa di sana? Enggak bawa apa-apa. Bukankah ketika itu kita enggak berpakaian apa-apa, enggak punya apa-apa? Apa yang mau ditebus dengan apa? Dengan pahala kita. Pahala kita nanti akan precious nanti di saat itu mahal harganya. Itulah usaha dari kita. Belum lagi mungkin kita punya hutang. Kemudian nanti ditransfer pahala kita sebagai pengganti hutang itu. Ditransfer pahalanya ke orang lain. Nah, gimana itu? Belum hal itu. Belum kezaliman misalnya. Ya mungkin kita belum bertaubat darinya. Ya mungkin kita lupa. Makanya benar-benar kita harus muhasabah sering-sering karena hidup itu sering kita lupakan, hari-hari kan terlalu detail. Ya. Terlalu detail kemaksiatan-kemaksiatan itu. Banyak hal yang kita lupakan. Itu yang ketiga. Pertama tadi apa? La tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Yang kedua la yuqbalu minha syafa'ah. Yang ketiga la yukhadhu minha 'adl. Yang keempat wala hum yunsarun. Tidak ditolong. Tapi kabar gembiranya adalah empat hal ini itu konteksnya untuk, atau lebih tepatnya ya, empat hal ini konteksnya untuk orang-orang kafir. Sedangkan untuk orang Islam insyaallah ada syafaatnya. Insyaallah pahalanya juga bisa kita kan, bukankah hasanat yudhibna sayiat? Insyaallah bisa kebaikan-kebaikan kita. Apakah kita di nanti ada penolong? Allah Subhanahu wa taala menolong kita insyaallah. Ya. Apakah kita nanti satu sama lain bertemu? Insya Allah bertemu. Jadi konteks ini untuk orang kafir, tetapi ibrahnya juga untuk kita sebagai, bahkan kita yang harusnya lebih takut daripada mereka, karena hati kita alhamdulillah Allah berikan keimanan, ya. Jadi kengerian-kengerian ini udah titik paling tidak sempurna dari sini, yaitu udah nggak ada jiwa yang bisa menemani, nggak ada syafaat, nggak ada tebusan, nggak bisa menebus, nggak ada yang penolong pula. Udah itu nggak, gimana? Nggak bisa. Udah itu paling sengsara. Taib. Makna ayat 47 sampai 48 secara umum. Allah Ta'ala memanggil Bani Israel dan menyeru agar mereka mengingat kembali nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada mereka, agar mereka mau mensyukurinya dalam bentuk beriman kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima agama kebenaran yang dibawanya ini Islam. Allah Ta'ala juga memperingatkan agar mereka waspada terhadap azab hari kiamat dengan beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu dua rukun. Iman dan amal, bukan iman saja. Kalau iman saja jadi murjiah nanti. Tapi iman dan amal soleh, dua rukun. Karena hari kiamat adalah hari yang sangat besar. Pada hari itu tidak akan diterima suatu syafaat buat orang kafir. Tidak ada tebusan, tidak ada bantuan untuk menolak siksaan dari seorang pun. Gak ada yang bisa menolong. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 47 sampai 48. Kewajiban kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan mensyukurinya. Ini penting sekali. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala bisa dilakukan dengan i'tiraf, pengakuan atas nikmat itu. Pengakuan bisa di kalbu, kan? Tapi kalau sudah sampai level memuji Allah, itu harus dengan lisan. Dan itu level yang lebih tinggi dari sekadar pengakuan. Jadi, tapi memuji tanpa pengakuan itu nifak, munafik. Memuji tanpa pengakuan, munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima basa-basi seperti ini. Coba kalau misalnya memuji taufik, masya Allah, antum baik banget, masya Allah. Padahal dalam jiwana, nauzubillah ini orang. Tapi dalam lisanana, baik banget, masya Allah. Alangkah mulianya budi pekertimu, indahnya akhlakmu. Tidak tergambar mulianya akhlakmu, Rasulullah jadinya. Nah, masya Allah, antum dalam hatinya makan hati dongkol, mangkol, kan? Dalam hati mangkol banget. Itu basa-basi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak tersembunyi apapun di langit dan di bumi. Maha tahu Allah, tidak membutuhkan kalbu-kalbu yang lalai sementara ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak membutuhkan seperti itu. Maka level pertama, akui syukur. Akui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apa coba sekarang misalnya? Hari ini coba kita ihtisab. Hari ini apa kenikmatan? Digambarkan, enggak usah dituturkan kepada kita semua, enggak. Gambarkan kenikmatan apa hari ini yang kita dapat. Udah? Ketemu? Terlalu banyak enggak? Listnya banyak. Lumayan. Bener gak nih? Jangan-jangan ngomong doang, lumayan. Tapi sebenarnya di sini enggak. Banyak ya? Banyak. Syuk. Kita akui itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, kita akui itu nikmat. Siapa yang buat? Siapa yang bikin? Siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bilang kepada Allah, alhamdulillah. Ya. Udah bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak mesti baca surat Al-Fatihah, enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, sebutkan itu. Kemudian juga beristighfar dengannya. Kita alhamdulillah dengan zikir istighfar. Kenapa kenikmatan itu? Bahwasanya kenikmatan dunia ada endingnya. Makanya dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kenikmatan bukan nasrullah, kenikmatan pertolongan dari Allah. Fathu Makkah, kenikmatan dari Allah. Ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath, dua hal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tiba-tiba manusia banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Kenikmatan ketiga. Terus disuruh apa? Disuruh zikir habis itu. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Istighfar. Ya. Supaya apa? Supaya kenikmatan yang dapat, yang kita dapat itu berkah dan juga tidak kita selewengkan. Oh, istighfar. Menjaga. Dan juga supaya kenikmatan itu permanen dan juga berkah. Nambah-nambah. Ya, karena istighfar salah satu yang memperluas rezeki adalah istighfar. Banyak istighfar, banyak istighfar. Rizki. Kalau misalnya antum galau rezeki dikit, rezeki nikmat dikit dan sebagainya, kekurangan ini, kekurangan itu, istighfar banyak-banyak dan akui kekurangan diri dan akui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah taala karenanya serta menggunakannya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu syukur kepada Allah ada 3 maratib. Ada 3 maratib atau bahkan 3 rukun bahkan. Pertama, i'tiraf bahwasanya ini dari Allah. Kedua, memuji Allah secara lisan. Ketiga, di sini memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak hal-hal yang diridhai oleh Allah dalam artian tidak melanggarnya terhadap dengan kenikmatan itu. Itu tiga rukun. Maka jika kita mendapat kenikmatan tapi digunakan untuk keburukan, itu berarti walaupun kita bilang alhamdulillah 1000 kali sambil geleng-geleng, itu tidak, bukan merupakan syukur. Itu kufur nikmat namanya. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala dan taat beramal untuknya. Kedua, kewajiban menjaga diri dari azab yang terjadi pada hari kiamat dengan beriman dan beramal soleh. Di samping meninggalkan perbuatan syirik dan maksiat. Tiga, penetapan bahwa syafaat pada hari kiamat tidak akan diberikan kepada orang kafir. Dan pada hari itu tidak akan diterima tebusan dalam bentuk apapun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka hidup tetap dalam kekafirannya. Maksudnya enggak bertaubat, enggak masuk Islam. Kafir di sini termasuk juga orang yang musyrik, syirik akbar, ya. Jadi bukan kafir Yahudi Nasrani saja, tapi orang yang tadi Islam musyrik, ya, dukun dan semacamnya, maka tidak diterima seorang pun dari mereka emas sepenuh bumi. Kadang orang yang murtad itu kaya banget. Seperti dukun-dukun. Dukun-dukunnya murtad din, ya kan? Mereka murtad dengan itu. Dan mereka tahu mereka murtad. Walaupun mereka jadi imam musola. Kadang ada dukun yang jadi imam musola. Mereka udah murtad. Maka gak boleh bagi orang yang tahu dia dukun dan yakin itu dia dukun. Enggak, bukan dukun pijat. Dukun-dukun yang berkongsi dengan jin. Itu haram untuk sholat di belakangnya. Enggak sah sholatnya. Karena musyrik. Kafir. Haram. Ya. Bahkan ketika misalnya dia mati pun, tiba-tiba mati jalan, kita diemin udah dia. Biar di situ aja. Musyrik. Iya, kita hinakan dengannya. Ya. Nah, itu jadi itu dukun. Dan sebagian dukun ketika sudah sampai perdukunan itu duit mengalir, rezeki banyak melimpah. Dan itu benar. Iya, benar. Seperti waktu anak pernah jualan di pasar, waktu itu jual makanan pepes waktu itu. Ada dukun ternyata. Tapi anda belum tahu waktu itu dia dukun. Cuma dari sorot matanya ini kayaknya ada yang aneh dari orang ini. Pakai celak dia. Hah? Ketika itu pakai celak. Perempuan. Abis olahraga, pakai celana gaul. Terus di sini ada tas kecil. Ketika beli dagangan kita, anda lihat duitnya luar biasa. Banyak. Gepokan mainnya. Dari recehan sampai yang dan dari sampai yang 100 ribu atau 50 ribu, masya Allah, lebih dari 2 juta itu, masya Allah itu, karena intip luar biasa. Dan sepertinya beliau atau nggak usah beliau, dia ini ada feeling apa? Feeling sesuatu, feeling mistis gitu kan, jadi beli apa gini kan udah, nah bayar, masya Allah melihat. Kemudian ketika laporin sama orang sekitar, siapa sih dia tuh? Ternyata dialah sang dukun yang dikenal di daerah itu. Oh ini dukun ini. Pantes ada perbedaan. Pantes kaya. Pantes kaya. Itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala menguji dengan kekayaan itu untuk dukun. Jadi sekali kaya, kaya banget kan. Ya. Tapi hidup sengsara. Harus dikit-dikit dengan jin. Dikit. Sengsara hidup sebenarnya. Na'udzubillah. Tapi ada juga orang yang murtad kafir. Sekali miskin-miskin banget. Karena apa? Murtadnya bukan karena jin. Karena super me. Iya. Miskin. Gak dikasih. Cuma dikasih itu doang murtad. Selesai. Gampang sekali. Masya Allah. Kita harus menjaga tauhid seperti itu. Termasuk dalam inilah ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, kalau mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim, maka tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Ini menunjukkan orang kafir memang banyak yang kaya, enggak apa-apa di dunia. Tapi andai harta mereka masih ada di sini dengan iftirad, maksudnya seandainya mereka membawa emas sepenuh bumi, dan itu enggak mungkin. Tapi pengandaian ini ada ibrah dan ada hikmahnya, yaitu bahwasanya semakin kuat ketidakmungkinan mereka bisa menebus dosa-dosa kekufuran mereka. Enggak mungkin. Enggak ada tebusan hartawi di sana, enggak ada. Nah, dan walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu, tidak akan dapat menutup kekufuran, dosa kekufurannya. Nauzubillah. Nauzubillahnya dari. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan soleh kita dan niat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Setelah ini belum mahram. 5 menit aja istirahat ya. Oke, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada ini apa silabusnya, coba kasih yang segini 10 dong. Ikhwan yang belum dapat silabus, akhwan atau ikhwan yang belum dapat silabus, di sini ada tersedia 10 silabus yang mau akhwat. Ada berapa yang belum dapat silabus? Kalau kurang mungkin pekan depan. Kalau misalnya antum belum, coba kasih yang akhwat, kasih beberapa yang akhwat, sisanya coba kasih akhwat. Silabus ahad ada, silabus ahad ada, coba kasih akhwat.